Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif al-babu ats-tsalitsu wal-'ishrun. Al-hibatu wal-'athiyatu wa fihi masail. Berkata al-muallif bab yang ke-23 yang membahas tentang permasalahan hibah dan atiyah. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatuha. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang makna dari hadiah dan hibah dan dari hibah dan atiyah. Wa adillatuha dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini. Al-awwal ma'naha al-hibatu hiya tabarru'u min jaizit tasarrufi fi hayatihi li ghairihi bimalin ma'lumin aw ghairihi bila 'iwad. Al-hibah, sering kita mendengar kalimat hibah, dihibahkan saja, atau si fulan menghibahkan kepada 'allan. Kalimat hibah walaupun dalam bahasa Arab, tetapi itu sudah umum diucapkan oleh kita orang-orang Indonesia. Hibah itu adalah at-tabarru'u, suatu pemberian donasi, sebuah pemberian atau donasi min jaizit tasarruf, dari orang yang boleh membelanjakan hartanya. Dan ini sudah sering kita lewati kalimat-kalimat ini dalam pembahasan Kitabul Mu'amalat, apakah terkait dengan jual beli ataupun lainnya. Jaizut tasarruf, hur diantara seseorang layak dikatakan jaizut tasarruf, boleh bebas membelanjakan hartanya. Dia adalah syaratnya yang pertama hur, status sosialnya merdeka, budak tidak memiliki hak untuk membelanjakan hartanya, karena yang dia miliki karena dirinya sendiri dan yang dia miliki adalah milik tuannya. Demikian pula rasyid, hurrun rasyidun, rasyid orang yang tahu mana yang baik dan mana yang akan merusak hartanya. Akil baligh, ini pelengkap. Ada kalanya dari anak kecil dia sudah melakukan transaksi, seperti yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu, anak kecil membawa uang, sejumlah uang, belanja dia. Apakah dia dikatakan jaizu tasarruf dalam hal-hal sepele? Iya. Beli makanan, beli jajanan, beli snack. Tetapi dalam hal-hal yang besar, anak kecil bawa uang 10 juta, ini dipertanyakan. Fi hayatihi, yang dia lakukan semasa hidupnya, dalam kondisi sehat badannya. Hibah adalah sebuah pemberian dari orang yang boleh melakukan transaksi di masa hidupnya, dalam kondisi badannya sehat. Bimalin ma'lumin au ghairihi, dengan harta yang jelas, yang diketahui, atau yang lain. Bila iwab, tanpa adanya imbalan. Murni dari satu pihak memberikan, ini saya hibahkan ini. Kalau dia meminta imbalan, transaksi, jual beli. Si fulan A mengeluarkan sebuah barang, si fulan B menggantinya dengan sebuah nominal uang. Ini jual beli. Tetapi hibah dari satu arah. Dari si pemberi memberikan kepada al-mauhubullah, orang yang dia berikan. Sebahagian ulama membedakan antara tiga hal. Hibah, atiyah, dan wasiyah. Kalau hibah adalah tabarru' min jaizit tasarruf fi hayatihi halas sihah. Hibah adalah sebuah pemberian yang dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi, boleh membelanjakan hartanya di masa hidupnya ketika dia sehat. Masuk dalam bab ini sedekah, masuk dalam bab ini hadiah, itu hibah. si fulan memberikan sedekah. Secara umum disebut dengan hibah. Boleh bagi dia untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Caranya ketika dia sehat, ini hibah. Adapun atiyah, at-tabarru'u 'inda maradil mauti awil makhuf. Atiyah adalah sebuah pemberian yang dilakukan oleh jaizut tasarruf, orang yang boleh melakukan transaksi membelanjakan hartanya dalam kondisi sakit yang dikhawatirkan kematiannya. Ini namanya atiyah. Seseorang yang memberikan donasi, memberikan bantuan di masa sakitnya yang dikhawatirkan akan meninggal. Sedangkan wasiyah, hiya tabarru'u ba'dal maut. Namanya wasiyah adalah sebuah donasi, sebuah pemberian, sebuah wasiat yang baru akan terlaksana ketika pemberinya meninggal dunia. Kalau saya meninggal dunia nanti, sebagian harta saya untuk masjid, ini namanya wasiyah. Asani hukmuha wa adillatuha, hukum dan dalilnya tentang masalah hibah ini. Wal hibatu mustahabbatun idza qusida biha wajhullah. Kal hibati li salihin aw faqirin aw silati rahimin. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahadu tahabu. Hibah adalah sesuatu yang mustahabah, masyru'ah. Sesuatu yang disenangi, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dianjurkan. Idza qusida biha wajhullah, apabila tujuannya diharapkan dari itu adalah mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, kalau urusan dunia memberi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih atau bahkan riaan wa sum'atan, haram. Kal hibati li salihin, seperti seseorang memberi kepada orang yang salih. Si fulan masya Allah terkenal kesalehannya, akhlak budi pekerti yang baik, gemar membantu orang lain dengan tenaganya, dengan kalimat-kalimat baiknya, dengan nasihat-nasihat dan wejangannya, sehingga ini memberinya, diberikan sebuah hadiah kepada orang tadi. Boleh dengan tujuan dia terus berada di atas kesolehannya tadi. Au faqirin, atau seorang yang faqir. Tadi kita sebutkan bahwa hibah ini masuk padanya hadiah dan sedekah, karena diberikan oleh orang yang boleh membelanjakan hartanya di masa hidupnya dalam kondisi sehat. Sedekah juga masuk dalam kalimat hibah. Au silatir rahimin, atau dalam rangka silatur rahim, keluarga-keluarganya, karib kerabatnya dia beri. Ini boleh. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kalian sehingga kalian bisa saling mencintai. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alayha. Demikian pula dalil yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menerima hadiah. Yaqbalu al-hadiyah, menerima hadiah. Ketika yang memberinya dikatakan, ini hadiah untukmu, wahai Rasul, diterima. Tetapi ketika dikatakan, ini sadaqah, maka Nabi SAW menahan diri. Bahkan ketika melihat cucu beliau mengambil sebutir kurma, dimasukkan ke dalam mulutnya, karena itu merupakan tamr atau kurma dari sadaqah, Nabi SAW segera bertindak. Mengambil ketegasan, kahin kah, muntahkan, keluarkan kurma tadi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangannya, jari tangannya untuk membuka mulut cucu beliau untuk mengeluarkan kurma tadi. Amma 'alimta anna la tahillu lana shadaqah? Tidakkah engkau mengetahui bahwa keluarga kita yaitu Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi kita untuk menerima sedekah? Ketika hadiah maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mengetahui ini hadiah ataupun sedekah? Tentu dari niat yang menghibahkannya. Ini hibah, pemberian biasa, ini hadiah, ini sedekah, ini wakaf. Itu dari yang memberikan. Wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasinya. Ketika beliau memiliki sesuatu, mendapatkan hadiah dari saudaranya, dari sahabatnya, beliau memiliki sesuatu, akan diberikan. Bukan sebagai keharusan untuk timbal balik, enggak. Dan ketika tidak memiliki sesuatu, apa yang harus kita berikan ketika kita mendapatkan pemberian hadiah dari orang lain? Kita doakan. Jazakallahu khairan, barakallahu fika wa fi ahlika wa malik. Dan yang semisal ini, kalimat-kalimat yang mendoakan. Wa tukrahu in kanat riya'an wa sum'atan wa mubahatan. Dan makruh. Wal karahatu 'indal mutaqaddimin bi ma'na tahrim. Dan dimakruhkan, kalimat makruh menurut mutaqaddimin itu maknanya haram, tahrim. Dan dibenci apabila hibah itu, pemberian itu riyaan, dalam rangka riya, ingin dilihat, dipandang oleh orang lain. Wasum'atan, untuk mendengarkan pujian sanjungan dari orang lain. Wamubahatan, dan dalam rangka saling berlomba-lomba untuk menunjukkan kemewahan dan sesuatu yang ada pada dirinya. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, sembari dia ikhlas lillahi azza wa jal, boleh, bagus. Tetapi mubahah, ini sekarang berlomba-lomba untuk menunjukkan kemewahan yang ada pada dirinya. Dan ini dibenci. Qala al-mas'alatu tsaniyatu syurutul hibah, syarat-syarat sahnya terjadi hibah. Wa yata'allaqu bil hibati al-ahkamul atiyatu, dan berkaitan dengan hibah ini ada beberapa hukum sebagaimana tertera di bawah ini. An takuna min jaizit tasarruf wa huwa al-hurrul mukallafur rasyid. Yang pertama, harus dari orang yang jaizut tasarruf. Si pemberi hibah tadi harus terpenuhi ini padanya. Jaizut tasarruf. Wahuwa yaitu al-hur. Merdeka status sosialnya, bukan budak. Al-mukallaf, akil baligh. Kalau dikatakan mukallaf, dia akil baligh. Akalnya sehat, waras. Bukan orang yang gila, bukan orang yang keterbelakangan mental. Atau maaf cakap, idiot. Bukan. Tetapi mukallaf yang akil, balik, sehat akal pikirannya, waras otaknya, dan balik. Dia telah sampai pada usia balik. Ar-rasyid. Ar-rasyid lawan dari safih. Kalau dikatakan fulan safih, dia enggak boleh membelanjakan hartanya. Berapapun dikasih, habis. Bukan dalam hal-hal yang masyru', tetapi dalam hal yang foya-foya, sia-sia. Anak kecil dikasih uang 10 juta. Sudah dia beli sana, beli sini. Masih banyak terus kembaliannya. Bisa sehari itu dihabiskan oleh dia. Ini namanya safih. Masih belum mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang baik untuk hartanya. Dan mana yang membahayakan dan membuat hartanya musnah. Sanian yang kedua, an yakunal wahibu mukhtaran fala tasihu minal mukrah. Al-wahib, si pemberi hibah, harus dalam kondisi mukhtar, sesuai dengan keinginan sendiri. Dia memang mau memberi. Fala tasihu, maka tidak sah hibah tersebut min muk minal mukrah, dari orang yang dipaksa, diancam di bawah todongan senjata, di bawah ancaman, dalam kondisi diintimidasi. Ini sebidang tanah kamu yang di sana harus dihibahkan. Kalau tidak, maka demikian, demikian, dan demikian. Akhirnya dia, sudahlah, tanah saya banyak, daripada saya dan keluarga saya diintimidasi terus, diteror terus, sudah ini saya hibahkan saja. Udah enggak apa-apa, ambillah sama kalian tanah saya yang di sana itu. Entah sekelompok pemuda memaksanya untuk menghibahkan tanah tadi untuk lapangan atau untuk apalah. Tetapi syahidnya dalam kondisi dia dipaksa, maka yang seperti ini tidak sah. Walau setelah dia mengucapkan hibah tersebut karena keterpaksaan, mereka menguasainya. Namun suatu saat ketika dia memiliki kemampuan, tanah itu masih tetap menjadi miliknya. Atau barang tersebut tetap menjadi miliknya. Tidak berpindah menjadi milik orang lain hanya karena ucapan yang dia ucapkan saat dipaksa. Salisat yang ketiga, an yakunal mauhubu mimma yasihu bay'uhu. Fama la yasihu bay'uhu la tasihu hibatuhu. Yang ketiga, an yakunal mauhubu. Ada tiga istilah dalam masalah hibah ini. Al-wahib, orang yang memberikan hibah. Al-mauhub, itu barang yang dihibahkan. Al-mauhubu lahu, orang yang menerima hibah. Di sini yang ketiga, an yakunal mauhubu, barang yang diberikan tadi, barang yang dihibahkan tadi, mimma yasihu bay'uhu, adalah barang-barang yang sah untuk dilakukan transaksi jual beli padanya. Motor, bolehkah diperjualbelikan? Boleh. Oh, berarti boleh dihibahkan. Sebidang tanah, bolehkah diperjualbelikan? Boleh. Berarti boleh dihibahkan. Fama la yasihu bay'uhu, maka sesuatu yang tidak sah untuk dilakukan transaksi jual beli, la tasihu hibatuhu, maka tidak sah untuk dilakukan hibah padanya, diberikan. Misal contohnya al-khamru, khamr. Khamr, minuman-minuman yang memabukkan dengan semua jenisnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr. Dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Ini haram, tidak diperbolehkan. Wal khinzir, demikian pula al khinzir, babi. Ini haram, diperjualbelikan. Sesuatu yang jelek, yang keji. Maka haram juga dihibahkan. Seorang dia memasang perangkap hama babi, dapat 5 ekor, 7 ekor. Dia tahu muslim ini, haram, mau saya jual juga gak bisa. Mau saya lepas, pasti dia akan merusak kalau tidak di tempat saya, di tempat yang lain. Sudahlah, cari saja orang-orang kufar, kafir. Kemudian diberikan kepada mereka, ini saya punya babi tanpa imbalan, sudah ambil, sembelih sama kalian, makanlah sama kalian. Gratis, saya tidak melakukan transaksi jual beli terhadap babi ini. Enggak boleh. Loh, tapi kan mereka kafir. Iya, walaupun mereka kafir, walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki agama, mereka orang-orang ateis, komunis, tetap haram, tidak boleh memberikan barang yang tidak sah atau tidak boleh dilakukan transaksi jual beli padanya. Famala yasihu bay'uhu la tasihu hibatuhu. Sesuatu yang tidak sah untuk dilakukan transaksi jual beli padanya, maka tidak boleh dihibahkan. Seperti khamr, sesuatu yang memabukkan, demikian pula khinzir. Allahu alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, adapun poin-poin berikutnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم